الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-48 ini dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iz zayyana lahum asyaitanu a'malahum, dan ketika syaitan menghias-hiasi amalan mereka yang buruk nampak menjadi baik karena hiasan-hiasan ini. Dan memang demikianlah syaitan memerintahkan kepada kejelekan, mengajak kepada keburukan dan menghias-hiasinya sehingga nampak baik. Ketika orang telah melakukannya, barulah dia berlepas diri. Barakallahu fikum. Berlepas diri di dunia ini dan berlepas diri di hari akhirat kelak. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama tali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan ketika dia mengajak orang berlaku kufur, berlaku kufurlah. Ketika orang itu sudah berlaku kufur, barulah dia mengatakan ini bari'un minka, saya berlepas diri dari engkau. Kalau bahasa seharinya kita ini, kita nintawe kita ya, ini bahasanya anak-anak. Pokoknya dia berlepas diri. Dia tidak mau tahu. Pokoknya ente berlaku kafir, kelas urusan ente dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri takut. Barakallahu fikum. Di hari akhirat juga kelak demikian. Waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Mau cuci tangan dia, berlepas diri dia. Berkata syaitan ketika diputuskan keputusan di hari kiamat. Maka syaitan pun berpidato di hadapan pengikutnya. Waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dahulu kala berjanji kepada kalian dan janji Allah pasti. Dan aku pun berjanji untuk kalian, akan tetapi aku mengingkari janjiku. Subhanallah. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaqtukum. Wa ma kana 'alaykum min sultanin wa ma kana 'alayya min wa ma kana lakum 'alayya wa kana li wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'utukum. Aku pun di dunia itu tidak memiliki kekuasaan atas kalian. Aku tidak pernah memaksa. Aku hanya sekedar mengajak-ajak. Fastajabtum li, ternyata kalian pun mau mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Barakallahu fiikum. Maka janganlah kalian menyalah-nyalahkan aku, menyesali aku, tapi hendaknya kalian menyesali diri-diri kalian. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Baik, karena ada orang yang mempersekutukan Allah dengan menyembah syaitan, menyembah iblis. Nanti di hari kiamat mereka ini iblis, syaitan berlepas diri semua. Subhanallah. Wa iz zayyana lahum syaitanu a'malahum, dihias-hiasi oleh syaitan perbuatan mereka sehingga nampak indah. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dan dia pun berkata, tapi pada hari ini kalian tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Dikhabarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bahwa ketika pasukan Quraisy ini keluar dari Makkah menuju Badr, maka iblis pun datang dengan pasukannya membawa bendera. Membawa bendera. Dan dia berwujud seseorang sama seperti Suraqah bin Malik bin Du'shum Al-Mudliji. Sambil mengatakan, kalian ini jarul lakum, karena hampir-hampir saja orang Quraisy tidak mau keluar pada saat itu gara-gara khawatir ada kabilah yang akan menyerang mereka. Maka dia pun mengatakan, ana yang tanggung jawab, ana yang memberikan perlindungan untuk kalian. Pokoknya kalian aman, keluar saja. Hari ini kalian akan menang dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Ini syaitan menghasung mereka. Baik. Sehingga tersemangati mereka untuk keluar pada saat itu. Oh, berarti ada bala bantuan ini. Syaitan, ini iblis datang dengan apa? Dengan pasukannya bersama dengan benderanya. Baik. Wa qala ghaliba lakum al-yawma minan nas. Kalian tidak akan kalah pada hari ini. Adapun yang kalian khawatirkan ada yang menyerang kota Makkah dari Bani Bakr, ana yang tanggung, ana yang berikan perlindungan untuk kalian. Urusan ana itu, pokoknya nanti antum keluar. Oh, ini jarum lah. Ini syaitan. Barakallahu fiik. Falamma tara'at al-fi'atani nakasa 'ala 'aqibai. Maka ketika dua pasukan ini telah bertemu dan bala bantuan dari langit pun turun. Barakallahu fiik. Malaikat Jibril dengan pasukannya di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail, barakallahu fiikum, di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan pasukannya. Malaikat Israfil dengan juga pasukannya. Pada saat itulah iblis ketakutan sangat ciut nyalinya, rendah hina pada saat itu. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kelihatan iblis dalam kondisi kecil, hina, dina, rendah. Tak berkutik kecuali di hari Arafah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya pada hari itu. Dan juga di ketika hari Badar. Di hari Arafah, dia merasa gagal karena sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya sia-sia. Usahanya iblis, usaha pengikutnya sia-sia. Yang dulunya banyak orang yang mengikutinya, begitu mereka berada di Arafah, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dia, putus asa dan seterusnya. Rendah hina dia. Demikian juga dia di hari di perang Badr, ketika iblis melihat Jibril turun, pucat dia, kerdil dia, rendah dia, hina dia pada saat itu. Langsung dia pun melarikan diri. Falamma tara'at al-fi'atani nakasa 'ala 'aqibaihi. Waktu itu dipegang oleh seorang dari tokoh Quraisy. Dan dia pun hendak lari. Mau kemana wahai Suraqah? Apakah di saat-saat genting seperti ini engkau akan meninggalkan kami? Celaka engkau. Jadi di saat-saat seperti ini mestinya engkau semakin semangat, bukan dari awal-awal tadi. Sampai selesai peperangan mestinya. Apa jawabannya? Inni arama la taraun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Subhanallah. Baik. Inni ara ma la tarawun. Falamma tara'atil fi'atan naqasa 'ala aqibaihi, dia balik ke belakang. Lari tunggang langgang bersama dengan pasukannya. Waqala inni bari'um minkum, sambil berkata, aku berlepas diri dari kalian. Ananda mau ikut campur, ananda ikut-ikutan. Setelah dia yang sebelumnya menghasung, barakallahu fikum, menyemangati orang-orang Quraisy. Fa inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzab. Dia berdusta. Rasa takutnya justru tidak menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanallah. Sepulangnya orang-orang Quraisy yang masih hidup ke kota Makkah, mereka pun berbicara bahwa Suraka inilah yang menjadikan kita kalah. Gara-gara Suraka ini yang lari sehingga kita pun ciut nyali. Suraka yang tidak tahu apa-apa. Setelah tersebar berita ini bahwa Suraka lah yang menjadikan mereka kalah, datanglah Suraka ke mereka. Masa anak yang hadir di situ, anak tak kemana-mana. Anak tak pernah dengar tentang perang Badar kecuali setelah kalian kalah. Bagaimana bisa aku hadir bersama dengan kalian? Bingung Suraka. Yang pada saat itu mereka masih musyrikin, kufar. Bingung Suraka. Bagaimana bisa aku berada bersama dengan kalian sementara aku di kampung tak kemana-mana? Sementara kalian menuduh-nuduh aku yang menjadikan kalian terkalahkan. Pokoknya semua mengatakan Suraka, pokoknya ente. Ente yang menjadikan kami ini kalah. Ente yang menghasung-hasung kami, ente yang menjadikan kami semangat pada awal-awalnya. Begitu terjadi peperangan, kau lari. Semangat kita habis. Gara-gara ente. Tetap Suraka, mungkin tak mungkin saya melakukannya. Subhanallah. Setelah mereka masuk Islam semuanya, barulah mereka tahu bahwa yang datang dalam bentuk Suraka itu adalah iblis, dan yang bersamanya adalah syaitan dalam wujud sama seperti manusia. La haula wa quwwata illa billah. Falamma tara'atil fi'atani naqasa 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'un minkum. Aku cuci tangan, anda mau ikut-ikutan. Anda tidak masuk-masuk. Ini ara ma la tarawun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku melihat pasukan perang begitu banyak dipimpin oleh Jibril. Anda takut. Lari tunggang langgang dia. Baik. Ini ara ma la tarawun. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Tahu dia bahwa begitu besar dan keras siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia menentang. Tetap dia kufur wal iyad billah. Aidi barakallahu fikum, kisah iblis datang dalam bentuk manusia, wujud manusia menghasung orang-orang kufar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut-berikutnya justru dia yang lari dari peperangan, meninggalkan orang-orang Quraisy sendirian dalam berperang. Wallahu musta'an. Aini barakallahu fik, sebagai pengingat untuk kita bahwa syaitan itu bukan cuma di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma di saat perang Badar. Iblis dan syaitan menghias-hiasi kejelekan itu menjadi baik nampaknya. Tidak, sampai hari kiamat usaha ini tetap dia lakukan. Wa zayyanalahu syaitanu a'malah. Syaitan senantiasa menghias-hiasi perbuatan jelek menjadi baik. Jadi nampaknya. Setelah itu dia berlepas diri. Berlepas diri di dunia ini dan berlepas diri di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para pemajlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.